Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tidak ada kata-kata yang lebih indah pada hari ini kecuali lantunan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada kata-kata yang paling menyejukkan dan mampu menyentuh kesadaran kita pada hari ini kecuali lantunan takbir yang begitu sangat agung yang disertai dengan keterangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hatamal ahzaba wahdah. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah lantunan takbir yang seharusnya membuat kita tersadar bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah dan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita. Kami dari Safira Al-Azhar mengucapkan selamat menyambut hari raya pada hari ini, begitu juga dengan seluruh kru dari RRI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita setiap harinya, baik di bulan Ramadan ataupun di hari-hari selanjutnya dan juga pada masa-masa yang sudah sebelumnya, mampu selalu mengeratkan dan mengikat tali kasih di antara kita, menjalin silaturahmi yang jauh lebih kuat di antara kita dan mampu membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di dalam kehidupan ini. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 33 dari surah Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Para pendengar rahimakumullah, walaupun ayat ini memberikan informasi kepada kita dan sekaligus larangan untuk tidak membunuh orang, untuk tidak membunuh orang kecuali dengan alasan yang disyariatkan. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa la yahillu damu imri'in muslim illa bisalas, an-nafsu bin-nafsi, wa-zani al-muhsin, wa-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Tidak halal darah, tidak boleh membunuh seseorang kecuali karena tiga hal. Yang pertama adalah sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, an-nafsu bin-nafsi, jangan membunuh orang. Yang kedua, ya, an-nafsu bin-nafsi, ya, membunuh orang karena balasan atas kisah yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Ada orang membunuh, maka walinya berhak atau ahli warisnya berhak untuk menuntut hukuman balik, yaitu dengan membunuh orang yang sudah membunuh keluarga mereka. Kemudian wazani al-muhsin, ya, orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah. Dan terakhir adalah orang yang meninggalkan agama ini atau orang yang murtad. Para pendengar rahimakumullah, kita hari ini sudah berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Syawal, di mana baru saja kita menyelesaikan pendidikan kita di bulan Ramadan, baru saja kita keluar dari suatu bulan yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ketika mereka berpisah dari bulan Ramadan adalah rasa sedih yang begitu sangat menyungkup perasaan mereka, meliputi jiwa mereka, karena mereka sangat-sangat tahu apa keagungan dan artinya bulan Ramadan buat kehidupan mereka. Oleh karena itulah, ketika mereka berpisah dengan Ramadan, maka yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat adalah memperbanyak doa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang sia-sia. Selalu mengharap kepada Allah agar segala amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang harus kita lakukan untuk kembali mengingatkan kita betapa perjuangan kita di Ramadan itu adalah perjuangan pertama, perjuangan yang merupakan mukaddimahnya, pendahuluannya untuk kemudian kita berjuang lebih keras lagi di luar bulan Ramadan. Maka pesan Allah pada hari ini adalah melalui ayatnya, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan sampai melakukan pembunuhan, jangan sampai terjadi segala hal-hal yang kira-kira dapat menimbulkan terjadinya kasus-kasus tindakan kriminal pembunuhan. Ya, ini menjadi pesan kepada kita semua. Jangan sampai tawuran antar geng sehingga akhirnya ada korban yang berjatuhan. Jangan sampai emosi yang begitu tinggi sehingga akhirnya mudah saja membunuh jiwa orang lain, walaupun itu hanya sekedar gara-gara dihina, atau gara-gara uang 1000 perak tidak membayar angkot, atau gara-gara tersinggung dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Karena pembunuhan adalah suatu hal yang besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa yang terjadi pada pada anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, ketika mereka saling berbunuhan, yaitu antara Qabil dengan Habil, akhirnya yang membunuh menjadi sangat menyesal karena sudah terjebak ke dalam perangkap syaitan. Mari kita jauhi hal seperti ini, karena memang tindakan kriminal yang banyak sekali terjadi dewasa ini adalah terjadinya kasus-kasus pembunuhan yang itu semua adalah merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah tentang jiwa, maksudnya adalah manusia, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga supaya kita itu tidak terjadi bunuh-bunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya membunuh jiwa itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulun nafsa. Artinya janganlah engkau atau kalian membunuh jiwa. Seharusnya kata jamak berhadapan dengan jamak pula, yaitu wala taqtulu, itu adalah menunjukkan jamak. Semestinya an-nafsa itu jamak. An-nafsa ternyata di sini an-nafsa ini adalah nufus. Artinya, nah, sebetulnya dalam Al-Qur'an ini adalah mufrad itu dalam arti kata jamak, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa pembunuhan satu individu adalah tanggung jawab seluruh umat, bukan tanggung jawab satu orang saja. Maka ketika Allah berfirman allati haramallah, yang dimaksudkan di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, tidak boleh dilakukan, karena jiwa adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Dan ciptaan Allah tidak boleh dihancurkan oleh seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Illa bil haq. Nah, di sini artinya dengan satu alasan yang benar yang merupakan pengecualian dari hukum sebelumnya. Adapun alasannya yang boleh untuk membunuh adalah 3 hal. Pertama, qisas atas pembunuhan. Yang kedua, keluar dari Islam. Dan yang ketiga, yaitu zina muhsan atau muhsanah. Maka pada musuh Islam telah menyebarkan kekisruhan seputar hukuman ini. Mereka menuduh Islam sangat kejam dan buas. Ternyata sekarang telah terbukti bahwasannya hukum qisas itu adalah hukum yang paling baik. Apabila ada orang mencuri, maka sebelum dipotong tangannya, dia diperingatkan oleh majlis ulama terlebih dahulu, yaitu namanya majlis istitabah dari kata-kata taubat, berarti dia harus bertobat kepada Allah dengan berikrar tidak mengulangi perbuatannya, tapi ternyata di lain hari dia mengulanginya kembali, diadakan lagi ikrarnya supaya dia tidak melakukan, ternyata di lain hari dia mengulanginya kembali, maka ketika didapatkan untuk ketiga kalinya lebih parah dari apa yang dilakukan yang pertama kalinya, maka ini jatuhlah ke tangannya. Itu adalah hukum kisos, yaitu hukum potong tangan. Hukum potong tangan ini kalau diberlakukan, insya Allah manusia tidak akan pernah lagi berbuat hal yang yaitu mencuri ataupun yang lainnya. Begitu juga kisos, kalau seandainya ini yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam, maka manusia tidak akan pernah lagi untuk melakukannya. Kalaulah tidak dilakukan perintah Allah seperti ini, maka sebetulnya bukan menjaga, tapi lebih banyak orang akan melakukan hukuman yang mana yang orang lebih banyak orang mengadakan pembunuhan, lebih banyak orang mencuri, disebabkan apa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah, terutama hukum qisas. Berkaitan dengan hukum qisas, mereka berkata suatu masyarakat telah kehilangan satu orang yang telah dibunuh, lalu bagaimana bisa kehilangan tersebut ditambah dengan pembunuhan yang lainnya? Inilah yang menjadi mengerikan di dalam hidup kita ini, yang mana dalam hidup kita ini perlu kita harus berhati-hati supaya kita dapat menjalankan kehidupan Islam yang begitu indah. Begitu kita jauh dari Islam, tentunya kerusakan itu akan terjadi di mana-mana. Kedua tadi adalah tentang membunuh atas orang yang murtad. Membunuh menurut mereka artinya apa yang sudah ditetapkan bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam. Jadi tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, la ikraha fid din. Tapi di sini bukan artinya mereka itu dibunuh begitu saja, tentunya ada sebab. Disebabkan mereka itu selalu membuat orang-orang lain, orang umat-umat Islam yang lainnya itu menjadi susah, menghalang-halangi jalan, maka orang-orang seperti inilah yang dimusuhi, sebagaimana Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mengingkari tentang pembayaran zakat. Begitu Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini adalah bahwa perjuangan belum selesai. Menjalani Idul Fitri dan hari-hari selanjutnya, bahkan bulan-bulan selanjutnya, harus terus diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan lupakan untuk memperbanyak lantunan takbir pada hari ini sampai nanti ketika matahari terbenam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.